Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, alhamdulillah pada siang hari ini 6 Dzulhijjah 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan 25 Juni 2023 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya al-Imam Baqiyatus Salaf al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan hafizahullah warah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari bi Ta'liqati ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Ya mana ikhwati fillah yara'akumullah, walhamdulillah pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas apa yang terkait dengan ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wal hajj wal ghazwu ma'al imami madin wa salatul jum'ati khalfahum jaizatun. Di antara wewenang, di antara hak yang dimiliki oleh para penguasa, para pemerintah adalah menyelenggarakan ibadah haji. Demikian pula mereka mengatur al-ghazu al-jihad fi sabilillah. Demikian pula ketika mereka menyelenggarakan salatul jum'ah, kita pun sebagai rakyatnya mereka boleh untuk salat di belakang mereka walaupun keadaan mereka adalah pemerintahan yang dikenal dengan kefasikannya. Sebagaimana sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih mengerjakan salat di belakang Al-Hajjaj yang dikenal dengan kedzalimannya pada saat menjadi seorang gubernur. Maka dari sini diambil kesimpulan bahwa di antara kaedah min qawaidi ahli sunnah adalah tatkala seorang penguasa ataukah pemerintah yang melakukan kezaliman, kefasikan, kemaksiatan tidak dihukumi sebagai pemerintahan yang kafir. Bahkan sholat di belakangnya pun, apakah sholatul jum'ah ataukah sholatul idain ataukah lima waktu atau yang selainnya, merupakan perkara yang dibolehkan bahkan dianjurkan dalam syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu ardhah yang pernah diriwayatkan oleh al-Imam Tabrani rahimahullahu taala di dalam Al-Mu'jam, yaitu ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana ka ajri hajjin tamman hajjatuhu. Barang siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pergi ke masjid yang tidak dia inginkan kecuali untuk mempelajari ilmu ataukah mengajarkan ilmu tersebut, maka keutamaan yang akan didapatkan adalah pahala yang setara dengan pahala ibadah haji, dan ibadah haji tersebut terhitung sebagai ibadah haji yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu dari keutamaan seorang yang senantiasa mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis ilmu. Pahala ibadah haji akan dia raih, akan dia dapatkan berdasarkan kemuliaan yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala dalam penjelasan yang berikutnya, wa yusalli ba'daha sitta raka'atin yafsilu baina kulli raka'ataini hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Dan seorang rakyat yang telah mengerjakan ibadah sholat Jumat di belakang seorang imam yang fasik tadi, dia dianjurkan untuk mengerjakan sholat sunnah ratibah setelah Jumat. Ini kita akan sedikit masuk kepada pembahasan fikih. Dia mengerjakan ibadah sholat sunnah ratibah setelah Jumat sebanyak 6 rakaat dan diselingi di setiap 2 rakaat dengan salam. Diselingi setiap 2 rakaat dengan assalam. Demikianlah pendapat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita akan bacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan hadhihi mas'alatun fikhiyatun ja'at bimunasabati dzikri shalatil jumu'ah. Permasalahan fikih yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala ini dijelaskan oleh beliau bertepatan dengan penyebutan salat Jumat. Karena sebelumnya Al-Imam Al-Barbahari menjelaskan bahwa hukum seorang rakyat, hukum seorang muslim yang mengerjakan salat Jumat di belakang penguasa yang zalim adalah satu hal yang boleh. Nah, ketika beliau membahas sholat Jumat, maka Al-Imam Al-Barbahari sekalian sedikit membahas terkait dengan permasalahan fikih. Maka permasalahan fikih ini dibahas setelah pembahasan sholatul Jum'ah oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, fal Jum'atu laisa laha ratibatun qablaha. Ini hukum fikih, kesimpulan yang pertama yang perlu untuk kita ketahui. Maka sholat Jumat itu pada hakikatnya tidak memiliki sholat sunnah ratibah sebelumnya. Berbeda seperti sholat duhur. Kalau sholat duhur ada sunnah ratibahnya, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Sholat sunnah ratibah itu adalah sholat sunnah yang biasanya bergandengan, bersanding dengan sholat-sholat wajib seperti sholat maghrib. Ada sholat sunnah ratibah ba'diyah setelah sholat maghrib 2 rakaat bagi orang-orang yang mukim. Demikian pula setelah sholatul isya juga 2 rakaat. Pada sholat subuh seperti yang sudah kita ketahui, sholat sunnah ratibahnya adalah qabliyah, yaitu sebelum subuh 2 rakaat. Dalam sholat zuhur 4 rakaat qabliyahnya dan 2 rakaat ba'diyahnya. 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 2 rakaat setelah sholat zuhur tersebut. Itu hukum asalnya. Adapun sholatul asr tidak memiliki sholat sunnah ratibah. Demikian pula salatul Jum'ah, kata beliau. Laisa laha ratibatun qablaha. Salat Jum'at itu tidak memiliki salat sunnah qabliyah. Faman ja'a ilal masjidi fa innahu yusalli ma tayassara lahu wa yajlisu wa yantadhir. Maka barang siapa yang menuju masjid Allah Subhanahu wa taala berniat untuk mengerjakan salatul Jum'ah, maka dia mengerjakan salat sunnah sebelum ditegakkannya sholat Jumat oleh khatibnya tadi. Apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia kerjakan? Apakah dia mau mengerjakan 2 rakaat sebagai tahiyatul masjid ditambah lagi dengan 2 rakaat untuk sekedar sholat mutlak dan yang lainnya diperbolehkan? Mata yassar, mana yang paling mudah untungnya dia kerjakan. Tidak ada batasan rakaat sebelum sholat Jumat ditegakkan, sebelum khatib naik ke atas mimbarnya. Kalau memang dia hanya mengerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, kemudian ternyata khatib belum naik ke atas mimbarnya, ya jelis yantadhir. Maka silahkan dia duduk dan silahkan dia menunggu penyelenggaraan sholat Jumat tersebut. Wa in istamarra fis salati hatta yahdhur al-imam fahadha atau fahuwa afdal. Kalaupun dia ingin mengerjakan ibadah sholat sunnah, ketika dia sudah mendatangi masjid untuk mengerjakan sholat Jumat, masih ada waktu antara datangnya dia dengan datangnya khatib menuju mimbarnya, maka silahkan dia mengerjakan sholat sunnah kalau dia ingin mengerjakannya. Sampai imam naik ke atas mimbar, sampai khatib naik ke atas mimbar, maka itu satu hal yang afdal, satu hal yang lebih utama. Dia kerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam, terus demikian keadaannya selama 15 menit, selama setengah jam, dan yang seterusnya. Pokoknya sampai khatib naik ke atas mimbarnya, itu afdal. Itu keadaan yang paling utama, dan ini satu hal yang telah ternukil dari ulama as-salaf ketika mereka mengisi waktu tunggunya mereka pada saat khatib belum naik ke atas mimbar dengan mengerjakan sholat sunnah. Ala annahu, niatnya apa ketika dia mengerjakan sholat-sholat sunnah tersebut? Ala annahu naflun mutlakun laisa lahu ilaqatun bi sholatil jumu'ah. Niatnya adalah dia mengerjakan sholat sunnah mutlak, tidak ada hubungannya dengan sholat jumat. Jadi jangan dia anggap itu adalah sholat sunnah qabliyah, bukan. Hanya sekedar dia mengerjakan sholat sunnah mutlak, tidak ada niatnya, hanya mengerjakan sholat sunnah mutlak yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sholat jumat, bukan qabliyah yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai dia niatkan itu adalah untuk mengerjakan sholat sunnah qabliyah al-jum'ah. Amma ratibatul jum'ah fahiyya ba'daha, kata beliau hafidhahullah wara'ah. Adapun sholat sunnah ratibah, sholat sunnah yang bergandengan dengan jum'at, itu adanya di setelah jum'at. Jadi setelah khatib menyampaikan khutbahnya, setelah khatib menjadi imam untuk mengerjakan sholat jum'at dua rakaat, selesai dari penyelenggaraan Jumat tersebut, maka setelah Jumat ada sunnah ratibahnya. Kalau dia mau mengerjakan sholat sunnah ratibah setelahnya, baru ada riwayat-riwayat yang sahihah, sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dia kerjakan sholat sunnah ratibah setelah Jumat. Berapa jumlah rakaatnya? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, aqalluha rak'atani wa aktsaruha 'ala al-mashhuri arba'u rakaatin bi salamaini. Paling sedikitnya adalah 2 rakaat dan paling banyaknya adalah 4 rakaat dengan 2 salam. Paling sedikitnya 2 rakaat, 1 salam tentunya, dan paling banyaknya 4 rakaat dengan 2 salam. Dan inilah yang dilakukan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam nukilan riwayat yang sahihah. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan salat sunnah ratibah ba'dal jum'ah tersebut di kediaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibahas oleh para ulama al-fuqaha. Dilanjutkan oleh Syekh, wa ja'a fi riwayatin, datang dalam riwayat yang lainnya, annaha sittu raka'atin bi thalathi taslimat, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengerjakan sholat sunnah ratibah setelah Jumat itu jumlahnya 6 rakaat dengan 3 kali salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. 6 rakaat. Pernah dilakukan di masjid, pernah pula dilakukan di kediaman beliau alaihi salatu wassalam. Idzan, kesimpulannya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yakunu aqalluha raq'atani wa aktsaruha 6 rakaatin au 4 rakaatin kama huwa al-masyhur. Maka kesimpulannya adalah yang paling sedikit jumlah rakaat setelah Jumat adalah salat sunnah 2 rakaat, paling banyaknya 6 rakaat atau 4 rakaat. Jadi pembahasan fikih ini pembahasannya luas. Yang masyhur, pendapat yang dikenal di tengah-tengah para fuqaha, salat sunnah ba'diyah setelah Jumat itu 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi ada juga riwayat yang datang dengan jumlah 6 rakaat. Maka seperti yang sudah kita ketahui dalam pembahasan fikih, tidak ada pengingkaran dalam satu pendapat ke pendapat yang lainnya. Kita memilih 2 rakaat setelah Jumat, silahkan. Kita mau memilih 4 rakaat setelah Jumat dengan 2 kali salam, silahkan. Kita mau memilih 6 rakaat setelah Jumat dengan 3 kali salam pun, silahkan. Pembahasannya luas dan kita diminta oleh syariat Allah Subhanahu wa taala untuk was'us sadr, berlapang dada dengan pilihan masing-masing. Kita melihat ikhwah yang lainnya memilih 6 rakaat salat setelah Jumat di masjid, maka jangan diingkari. Karena itu merupakan pendapat dari Al-Imamu Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang kuat, pendapat yang telah didasari dari hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu dilanjutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, yafsulu baina kulli rak'ataini hakadha qala Ahmad Ibn Hanbal. Kalau dia mengerjakan 6 rakaat dengan 3 kali salam, setiap 2 rakaat dia salam, setiap 2 rakaat dia salam, setiap 2 rakaat dia salam, demikianlah pendapat Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ai maksudnya adalah laisa ma'na dzalika annahu yusalli 6 rakaatin sardan bisalamin wahidin. Maknanya bukannya seorang hamba ketika ingin mempraktekkan sunnah ini, dia ingin mengerjakan sholat sunnah ba'diyah setelah Jumat 6 rakaat. Bukan maknanya dengan satu salam 6 rakaat langsung dia kerjakan, satu rakaat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tanpa dia putus, tanpa ada salamnya. Tidak, dengan satu salam saja nanti di rakaat keenam. Tidak, kalau demikian boleh dikerjakan hanya pada saat sholat witir. Witir misalkan 3 rakaat satu salam, 5 rakaat satu salam, 7 rakaat satu salam, itu diperbolehkan. Tapi kalau dalam sholat-sholat yang jumlahnya genap 2, 4, 6 dan yang seterusnya, setiap 2 rakaat dia harus mengerjakan salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan sampai dia memahami 6 rakaat dengan satu kali salam. Bal sita rakaatin kullu rakaataini bisalamin. 6 rakaat setiap 2 rakaat dia mengerjakan salam, au arba'a rakaatin kullu rakaataini bisalam, ataukah 4 rakaat setiap 2 rakaat juga salam. Hadza huwal afdal, inilah yang lebih utama. Wa nisbatuhu ila al-imami Ahmad li'anna al-musannifa hambaliyun. Dan disandarkan pendapat ini kepada al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala karena al-musannif, yani al-imam al-barbahari rahimahullah, adalah seorang faqih yang bermadhab hambali. Beliau mengambil pendapat-pendapat al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala di dalam permasalahan fikih yang beliau praktekkan rahimahullahu ta'ala. Wa ya'rifa madhhab al-Imam Ahmad, dan musannif pun al-Imam al-Barbahari mengetahui banyak tentang pendapat-pendapat al-Imam Ahmad. Hadza riwayatun an Ahmad annaha 6 raka'atin, maka ini adalah riwayat dari al-Imam Ahmad rahimahullah, yaitu salat sunnah setelah Jumat adalah berjumlah 6 rakaat. Wal masyhuru annaha 4 rakaatin, dan yang masyhur seperti yang sudah kita bahas, yang lebih banyak para ulama berpendapat dengannya adalah jumlah ba'diyah salatul Jumat adalah 4 rakaat. Tapi sekali lagi tidak ada pengingkaran dalam permasalahan-permasalahan fikih seperti ini. Yang memilih 2 silahkan, 4 silahkan, 6 pun silahkan. Tidak ada paksaan dalam masalah ini. Wattafillahi ra'akumullah. Walhamdulillah kita telah selesai dari kaidah yang ke-27 yang disebutkan oleh al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, dan kita akan masuk kepada kaidah yang ke-28. Berkata al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, wal khilafatu fi Quraisy ila ayyan zila Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Dan kekhilafahan, kepemimpinan itu seyogianya dipegang oleh bangsa Quraisy. Yang dimaksudkan di sini adalah kepemimpinan, pemerintahan, kekuasaan di tengah-tengah bangsa Arab. Dipegang oleh bangsa Quraisy. Sampai kapan? Sampai diturunkan Isa bin Maryam di muka bumi ini alaihi salatu wassalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sampai akhir zaman nanti. Al-Quraisy mereka memiliki kemuliaan untuk menjadi penguasa-penguasa di bumi Arab. Itu sudah menjadi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wejangan Nabi alaihi salatu wasallam, insyaallah taala akan dibahas oleh Al-Imam Al-Fauzan rahimahullahu taala atau hafizahullah wa ra'ah. Berkata Al-Imam Al-Fauzan, "Idza tashaha aktsaru min wahidin fi man yalil imamah wa kullu wahidin minhum yasluhu lil imamah" فإنه يقدم القرشي لمزية على غيره. Apabila calon imam, calon khilafah, calon pemerintah, penguasa itu lebih dari satu di tengah-tengah bangsa Arab, calon yang memerintah mereka, calon yang menguasai mereka dari kalangan pemerintah, penguasa itu lebih dari satu, apabila lebih dari satu, dua, tiga atau yang semisalnya. Dan masing-masing pihak yang mereka akan menjadi penguasa tersebut tentunya akan dipilih dengan tiga cara yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Apakah dimusyawarahkan oleh para ulama ahlul hilli wal aqad siapa yang lebih pantas, ataukah akan ditunjuk langsung, atau yang semisalnya dari cara-cara yang telah kita bahas. Maka apabila calon yang ada itu dua, tiga atau lebih, yang jelas lebih dari satu, dan satu orang yang ada di tengah-tengah calon-calon tersebut adalah seorang yang berasal dari bangsa Quraisy. Seorang yang berasal dari bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy yakni keturunan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau dari kalangan bangsa Quraisy, dan banyak bangsa Quraisy, kabilah Quraisy yang ada di negeri Arab sana. Kulluhidin minhum yasluhu lil imamah. Masing-masing dari calon-calon tersebut berhak untuk menjadi imam. Fa innahu yuqaddamul qurasyyu limizatihi ala ghairihi. Maka yang dikedepankan, yang dipilih adalah al-Qurasyi, seorang yang berasal dari Quraisy. Kenapa? Karena mereka memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lainnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, keistimewaan tersebut, kekhususan tersebut datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-a'immatu min Quraisyin. Bahwasanya para a'immah, para imam itu semuanya berasal dari bangsa Quraisy, dari kabilah Quraisy. Itu yang dinukilkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam An-Nasa'i, Imam At-Tayalisi alaihim rahmatullah, al-a'immatu min Quraisy. Bahwasanya para imam yang berhak menempati posisi kedudukan penguasa pemerintah adalah mereka dari bangsa Quraisy. Sekali lagi, yang kita bahas ini adalah terkait dengan pemerintahan di tengah-tengah bangsa Arab. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula ucapan Rasul alaihi salatu wasallam yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala di dalam Al-Mu'jam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, qaddimu Quraisyan wa la tataqaddamuha. Kedepankanlah, dahulukanlah penguasa pemerintah dari kalangan Quraisy. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, riwayat yang kedua ini, sudah dalam bentuk perintah. Kedepankanlah penguasa pemerintah di tengah-tengah kalian wahai bangsa Arab dari kalangan Quraisy, dari suku Quraisy. Wala tataqaddamuha, dan janganlah kalian mendahului mereka. Ada bangsa lain, Khazraj misalkan, Ansari misalkan, dari kalangan selain Quraisy ingin menjadi penguasa. Dan ini terjadi, nanti akan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ketika wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, bangsa Arab dari kalangan Ansar, karena memang kan berbangsa-bangsa. Mereka bangsa Arab itu bersuku-suku, banyak suku-sukunya. Bangsa-bangsa, kabilah-kabilah di tengah-tengah mereka. Nabi alaihi salatu wassalam semasa hidup beliau paling tidaknya memberikan dua isyarat ini. Yang pertama, al-a'immatu min Quraisy, para imam, para penguasa itu berasal dari suku Quraisy. Dan yang kedua lebih jelas lagi, qaddimu Quraisyan wala tataqaddamuha. Kedepankanlah mereka dari bangsa Quraisy dalam memimpin kekhilafahan, dan jangan sampai kalian mendahului mereka. Fa idza kanal Quraisyu salihan. Maka dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, apabila seorang calon pimpinan, seorang calon penguasa dari bangsa Quraisy, dan dia dikenal sebagai orang yang pantas untuk menjadi penguasa di tengah-tengah bangsa Arab, wa hasalat musyahatun, dan ternyata ada calon-calon yang lainnya dari kalangan suku yang lain juga memiliki kapabilitas, juga memiliki keinginan untuk bisa memimpin bangsa Arab, tapi dia bukan dari Quraisy, bukan dari Al-Quraisy, bukan Quraisy, suku yang ada di tengah-tengah mereka, tapi imamnya atau calon imamnya ada dua, tiga. Maka ditanya oleh beliau, manillah dia tawalla, maka siapa yang lebih berhak untuk dipilih? Fa innahu yuqaddamul Quraisyu liwasiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalik. Maka kalau calon kekhilafahan akan dipegang oleh dua orang, tiga orang, salah satunya memiliki bangsa Al-Qurashi, maka kata beliau harus dikedepankan mereka yang berasal dari suku Quraisy. Kenapa? Berdasarkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkait dengan hal tersebut. Ini yang pertama. Karena Nabi alaihi salatu wasallam sudah memberikan wasiat jauh-jauh hari ketika beliau alaihi salatu wasallam masih hidup. Demikian pula alasan yang kedua, wali annas sahabata. Demikian pula keadaan para sahabat. Lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, waqala al-ansar, berkatalah bangsa Arab dari kalangan al-ansar, dari suku al-ansar, kabilah al-ansar. Kabilah al-ansar ini kalau kita ketahui mereka lah yang menyambut al-muhajirin, orang-orang yang berasal dari kota Mekah. Al-ansar ini penduduk asli kota Madinah. Nabi alaihi salatu wasallam wafat di tahun ke-11 Hijriyah di kota al-Madinah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam wafat di kampung halamannya bangsa Al-Ansar, suku Al-Ansar penduduk asli kota Al-Madinah. Maka sangat wajar ketika Nabi alaihi salatu wasallam wafat, dari kalangan Ansar ada yang menyampaikan, minna amirun wa minkum amir. Wahai Abu Bakar, wahai Umar, wahai Uthman, wahai Ali, wahai ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana kalau kita memiliki dua kekhilafahan, dua pemerintahan. Pemerintahan yang pertama dipegang oleh kami dari kalangan Al-Ansar, karena mereka orang yang tinggal di kota Al-Madinah, penduduk asli kota Madinah, orang-orang yang berada di kota Al-Madinah. Demikian pula pemerintahan yang kedua dari kalangan kalian, dari kalangan bangsa Quraisy. Ini yang diminta dan dituntut oleh para sahabat dari kalangan Ansar ketika itu, karena mereka memiliki sedikit gambaran bahwa penduduk asli kota Madinahlah yang lebih berhak untuk melanjutkan kekhilafahan setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pernyataan tersebut sempat terlontar, minna amirun wa minkum amirun, dari kalangan kami ada penguasa, ada pemimpin, dari kalangan kalian pun ada pemimpin. Artinya dua kekhilafahan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, yang ketiga itu menjadi orang yang terbaik sepeninggal Nabi alaihi salatu wasallam, mengatakan innal araba, sesungguhnya bangsa Arab, la tudinu bihadza, tidak mengenal model yang semacam ini. Sesungguhnya bangsa Arab tidak mengenal model pemerintahan yang semacam ini. Ada dua pemerintahan di satu komunitas muslimin, akan terjadi fawdha, akan terjadi keributan, tidak akan tenang. Yang satu pemerintah memiliki kebijakan seperti ini, satunya lagi kebijakan seperti ini, tidak ada kesinkronan. Khawatirnya akan terjadi na'udzubillah min dzalik, pertumpahan darah. Innal araba la tudinu bihadza, bangsa Arab tidak mengenal model pemerintahan yang semacam ini. Al-amru ila illa lihadzal hayy min Quraisy, bihadzal amri illa lihadzal hayy min Quraisy, bangsa Arab tidak mengenal model pemerintahan yang kalian sampaikan ini. Yang dikenal oleh bangsa Arab adalah pemerintah itu, penguasa itu, kekhilafahan itu akan dipegang oleh mereka yang berasal dari bangsa Quraisy, sesuai dengan wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fabayau Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam afwan, maka kaum muslimin secara umum sepeninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam pun membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah mereka, sebagai penguasa mereka setelah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, karena Abu Bakar As-Siddiq juga berasal dari bangsa Quraisy. Wa min ba'dihi, demikian pula yang setelah beliau, setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat. Karena Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau langsung menunjuk Umar. Umar bin Al-Khattab juga dari kalangan bangsa Quraisy. Umar bin Al-Khattab juga dari kalangan bangsa Quraisy. Setelahnya Abu Bakar As-Siddiq wafat, ditunjuklah Umar bin Al-Khattab. Setelahnya lagi min ba'dihi Uthman, Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda. Demikian pula dari kalangan bangsa Quraisy. Wa min ba'dihi Aliun, dan setelahnya dari kalangan bangsa Quraisy yang berikutnya sepeninggal Uthman adalah Ali bin Abi Talib. Wa min ba'dihi Muawiyah, setelah Ali bin Abi Talib yang menjadi khalifah di tengah-tengah bangsa Arab adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, juga dari kalangan bangsa Quraisy. Wa min ba'dihi, dan setelah beliau wafatnya Muawiyah bin Abi Sufyan, Banu Umayyah. Bangsa Arab pemerintahannya dipegang oleh Banu Umayyah, Al-Umawiyyun, yang kita kenal dengan pemerintahan Bani Umayyah. Wa ba'dahum Banul Abbas, Al-Abbasiyun, dari kalangan Bani Abbas setelah Bani Umayyah lengser, setelah Bani Umayyah hancur gerakan-gerakan negara yang ada di tengah-tengah mereka, maka ada Banu Abbas yang menggantikan Banu Umayyah. Kulluhum min Quraisyin, semua pemimpin-pemimpin bangsa Arab tersebut, dari Abu Bakar As-Siddiq sampai ke Al-Abbasiyun, dari kalangan bangsa Al-Quraisy. Tidak ada dari kalangan selain Al-Quraisy, tidak ada dari kalangan Al-Ansar, tidak ada dari kalangan Al-Khazraj, dan yang seterusnya. Amma idza tammal amru wan aqada fa innahu talzamu ta'ah. Adapun apabila ternyata di satu keadaan bangsa Arab telah menentukan penguasanya mereka, pemerintahannya mereka bukan dari bangsa Quraisy, dan telah berbaiat bangsa Arab secara umum bahwa penguasa mereka adalah si fulan dari kalangan Ansari misalkan, maka kata beliau alaihi rahmatullah, atau kata beliau hafizahullah wara'ah Syekh Al-Fauzan, talzamut ta'ah, walaupun bukan dari bangsa Quraisy, tetap akidah ahli sunnah akan mengajarkan untuk senantiasa taat dengan penguasa tersebut. Walau lam yakun Quraisyan, atau walau lam yakun Qurasyian, walaupun pemerintah yang dibaiat tadi bukan dari kalangan Al-Qurasyi, bukan dari suku Quraisy. Au kana al-Qurasyiyu la yasluhu lil imamah. Fa mujarradu kaunihi Qurasyian la yukhawwiluhu lil imamah illa idza kana ma'al Qurasyiyati salihan laha wa lam yakun hunaka imamun qa'imun. Atau mungkin dari kalangan Qurasyi, tapi mereka tidak pantas untuk memegang tampuk kepemimpinan, memegang kekhilafahan, karena satu dan lain hal, karena mereka mungkin tidak bisa dijadikan kudwah dan yang lainnya, karena memang Quraisy ini adalah satu bangsa yang mulia, tapi tidak menjamin seluruh orang yang berdarah Quraisy adalah ahlul jannah, seperti yang sudah kita ketahui dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man batta'a bihi amaluh lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat dalam mengerjakan amalan-amalan saleh, maka nasabnya pun tidak akan bisa membantu dia untuk segera masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau dari kalangan Quraisy, dari kalangan bangsa Quraisy, mereka tidak berhak untuk menjadi imam, dan yang menjadi imam adalah selain mereka, tetap harus ditaati. Mujarrad kaunihi Quraisyian, ketika ada seorang yang memiliki darah Quraisy, dia merupakan salah seorang dari bangsa Quraisy, la yukhawwiluhu lil imamah, tidak lantas langsung dia diposisikan sebagai penguasa, belum tentu. Tapi pesan Nabi alaihi salatu wassalam harus memang benar-benar kita terapkan. Apabila ada seorang Quraisy yang benar-benar saleh, yang benar-benar pantas untuk menjadi penguasa, memegang tampuk kepemimpinan, kekhilafahan, maka dialah yang lebih berhak. Namun apabila ada Quraisy dan ternyata di sana ada Ansari, yang jauh lebih berhak adalah Ansari karena Quraisy-nya keadaannya demikian, demikian dan demikian dari penyelisihan-penyelisihan syariat, maka tidak lantas seorang Quraisy itu bisa melewati Al-Ansari yang keadaannya lebih pantas dibandingkan dia. Maka khotifillah ya ra'akumullah, seperti yang disyaratkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, idza kana ma'al Qurasyiyati salihan laha, apabila seorang Qurasyi tadi berhak untuk menjadi imam, maka tidak ada yang boleh mendahului mereka. Apabila dari kalangan suku Quraisy, dari kalangan bangsa Quraisy, dia adalah seorang yang berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan, maka tidak boleh ada dari bangsa lain, suku lain yang mendahului kalangan Quraisy. Walam yakun hunaka imamun qaimun, apalagi imamnya belum ditempatkan pada posisinya, penguasanya belum ditentukan. Sementara kondisi Al-Qurasyi, seorang yang memiliki nasab Quraisy, yang itu juga nasabnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sanggup untuk memegang kekhilafahan tersebut, maka merekalah yang lebih berhak. Maka kembali kepada keadaan bangsa Quraisy yang dicalonkan menjadi khalifah sepeninggal khalifah-khalifah yang sebelumnya. Bagian yang dijelaskan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Qauluhu, kemudian ucapan Al-Imam Al-Barbahari, ila ayyan zila Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Sampai kapan Quraisy ini, sampai kapan suku Quraisy ini memegang hak untuk menjadi khalifah di tengah-tengah bangsa Arab? Sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Sampai turunnya Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Penjelasannya kata Syekh, isyaratun, ini terdapat sebuah isyarat, ila anna Isa alaihi salam hinama yanzil, ketika Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam di akhir zaman. Karena seperti yang sudah kita ketahui, Nabiullah Isa ibnu Maryam akan turun di akhir zaman membawa sekian banyak kesejahteraan, sekian banyak rahmah, kasih sayang. Tapi itu tanda-tanda akhir zaman. Nanti juga akan turun Dajjal, demikian pula Imam Mahdi, akan diisyaratkan di sini oleh beliau. Wa Imamul Muslimin Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Demikian pula ketika turunnya Imam kaum Muslimin, pemimpinnya kaum Muslimin Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi, maksudnya adalah Imam Mahdi. Wa huwa min baitil Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib. Dalam kondisi Imam Mahdi ini dari keturunan Al-Hasan ibnu Ali bin Abi Talib, artinya Al-Qurashi. Jadi sampai akhir zaman nanti, yang berhak menjadi khalifah pemimpin bangsa Arab, demikian pula nanti kalau di akhir zaman bukan hanya bangsa Arab tapi seluruh manusia. Tapi semoga kita tidak melihat kondisi akhir zaman, karena tidaklah orang-orang yang mendapati kondisi akhir zaman kecuali dia orang-orang yang benar-benar mendapatkan ujian yang luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan turun Dajjal dan yang selainnya, akan melihat bagaimana Dajjal itu bisa menurunkan hujan di tengah-tengah teriknya matahari, bahkan bisa memberhentikan hujan di tengah-tengah derasnya hujan, dan fitnah-fitnah yang lainnya, menghidupkan orang yang mati, menyembuhkan orang yang sakit parah, dan yang lainnya. Walhasil ketika akhir zaman akan turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, akan turun Imam Mahdi alaihi salatu wassalam. Imam Mahdi pun berasal dari bangsa Quraisy, dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Fadalla ala anna akhirul a'immah yakunu min Quraisyin. Ini semua menunjukkan, kata beliau, sampai akhir zaman nanti sebelum hari kiamat, kekuasaan itu akan dipegang oleh bangsa Quraisy. Jadi bukan hanya dari awal ketika Nabi alaihi salatu wassalam yang memegang kekhilafahan kaum muslimin, akan berlangsung terus sampai Abu Bakar As-Siddiq, berlangsung sampai Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, demikian pula Bani Umayyah, Bani Abbas, terus sampai di akhir zaman nanti, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu arda rahimahullahu ta'ala, keadaan akhir zaman pun akan dipegang oleh bangsa Quraisy, kepemimpinan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Wa awwaluhum min Quraisyin wa huwa Abu Bakrin As-Siddiq, maka khilafah yang pertama sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam dipegang oleh seorang Quraisy, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Wa hadza hasabal imkan kama dzakarna, dan ini seperti yang sudah kita sebutkan, kata beliau, sesuai dengan kemungkinan yang ada, kemampuan yang ada. Wa idza ma wujida ahadun min Quraisyin fala tu'attal al-wilayah, jangan sampai difahami bahwa ketika tidak ada Quraisy, tidak ada seorang dari bangsa Quraisy yang berhak memegang kepemimpinan bangsa Arab, artinya tidak boleh dari suku yang lain. Ansor haram hukumnya jadi khalifah di tengah-tengah bangsa Arab. Tidak. Kalau ada dari bangsa Quraisy, maka merekalah yang lebih dikedepankan. Kalau tidak ada, maka orang-orang yang lebih berhak dari kalangan selain dari bangsa Quraisy. Au idza qama bil amri ghairu Quraisy wa kanat fihi salahiyyatun annana nubaiduhu wa naqul la tasluh laha fayajibu ma'rifata hadhil umur, maka wajib untuk kita mengetahui perkara ini. Intinya adalah ketika Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam benar-benar memberikan wasiatnya bahwa kekhilafahan khususnya di tengah-tengah bangsa Arab harusnya dipegang oleh suku Quraisy, dari awal Abu Bakar As-Siddiq dan nanti diakhiri pun oleh Imam Mahdi, juga dari bangsa Quraisy, keturunan Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Namun ketika di tengah-tengah tersebut ada seorang Quraisy yang tidak pantas untuk memegang kekhilafahan, maka tidak mengapa apabila kepemimpinan diambil alih oleh suku-suku Arab yang lainnya. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, kita pun telah selesai dari kaidah yang ke-28 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Kita masuk kepada kaidah yang berikutnya, kaidah yang ke-29. Berkata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimin." Di antara kaidah ahli sunnah adalah barang siapa yang melakukan pemberontakan kepada penguasa dari penguasa-penguasa muslimin. Tadi kita membahas kaidah yang ke-28 dengan cakupan yang lebih kecil. Kekuasaan di tengah-tengah bangsa Arab hanya dipegang oleh bangsa Quraisy ketika mereka mampu untuk memegang kekhilafahan tersebut dan pantas untuk memegang kekhilafahan tadi. Kaidah yang berikutnya, kaidah yang ke-29, akan berbicara dengan cakupan yang lebih luas lagi, kembali kepada kaidah ahli sunnah secara umum. Barang siapa yang memberontak satu penguasa, satu pemerintah, dari pemerintahan kaum muslimin, ini bukan hanya bangsa Arab, pemerintahan Indonesia, pemerintah muslim, pemerintahan Malaysia, pemerintah muslim, Brunei muslim, demikian pula daerah-daerah yang lain yang kita kenal dengan pemerintahan yang muslim. Apabila ada seorang yang memberontak penguasa pemerintahan yang muslim tadi, kata beliau rahimahullahu taala, fahuwa kharijiyun, maka dia adalah seorang khariji. Khariji artinya seorang pemberontak dari kalangan kaum khawarij wal iyadhu billah, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang keadaan kaum khawarij, kilabu ahlin nar, merekalah yang akan menjadi penduduk-penduduk neraka dan akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi mereka menjadi hewan-hewan yang sangat hina wal iyadhu billah, yaitu kilab, anjing. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad syaqqa 'asal muslimin. Orang tersebut pun selain yang pertama dia akan sah dalam tanda kutip diberikan gelar sebagai seorang khawarij. Yang kedua, ketika dia na'udzubillah min dhalik syaqqa 'asal muslimin, syaqqa 'asal muslimin, dia selain kaum khawarij tadi, dia pun telah memisahkan diri dari barisan kaum muslimin. Na'udzubillah min dhalik, dia pun telah memisahkan diri, memecah belah keadaan kaum muslimin. Jadi sebenarnya yang memecah belah umat Islam itu bukan ahlus sunnah. Yang memecah belah umat Islam itu bukanlah dakwah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dakwah at-tauhid, bukan. Pada hakikatnya kata Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, al-mubtadi'ah lah ahlul ahwa' lah, yang na'udzubillah min dalik mereka memecah belah barisan muslimin yang aslinya murni mengikuti bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun mereka melenceng dengan perbuatan-perbuatan bid'ahnya mereka yang sesuai dengan hawa nafsunya mereka, sesuai dengan keinginannya mereka, tidak sejalan dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketiga, kata Imam Al-Barbahari, wa khalafal athar, selain dia seorang khawarij, selain dia telah memecah belah barisan muslimin, yang ketiga dia telah menyelisih athar, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, kata beliau, wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan ketika dia wafat meninggal dalam kondisi memberontak penguasa, dia wafat dalam keadaan jahiliyah, tidak memiliki na'udzubillah min dzalik pegangan, tidak memiliki syariat, jahiliyah, yang biasanya menyembah berhala, yang biasanya menyembah patung. Ini empat konsekuensi dari orang yang berani untuk na'udzubillah min dzalik memberontak penguasa. Apakah seluruh penguasa? Tidak seluruh penguasa, hanya penguasa-penguasa muslimin. Negara-negara Islam tidak masuk ke dalamnya negara-negara kafir. Negara-negara Islam yang jelas-jelas keislaman mereka, apabila ada seorang yang memberontak pemerintahannya, maka dia seorang khawarij, maka dia telah memecah belah barisan muslimin, maka dia telah menyelisihi hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka dia apabila wafat, wafat pun dalam keadaan jahiliyah wal iyadhu billah. Jadi tidak akan wafat dalam keadaan syahid, akan mendapatkan 72 bidadari syurga, enggak ada. Itu semua akal-akalan saja. Na'udzubillah min dzalik. Asyarhu, penjelasannya. Wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimin fahuwa kharijiyun. Barang siapa yang memberontak penguasa muslimin, maka dia adalah seorang khawarij. Man kharaja an ta'ati waliyil amri wa syaqqa 'asa ta'ati wa yuhajjah atau bihujjati anna waliyal amri indahu ma'asin aw mukhalafat kama fa'ala al-khawarij. Barang siapa, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, yang memberontak kepada penguasa, dengan cara apa memberontak ini? Kan tidak harus dengan memegang pedang, tidak harus dengan mengangkat senjata. Pemberontakan itu khuruj ala wulatil amr, cakupannya sangat luas. Yang pertama, menghina penguasa di atas podium. Yang kedua, ketika ada aksi-aksi demonstrasi di jalan dengan mencaci maki penguasa, menjatuhkan harga diri dan kredibilitas penguasa, itu masuk ke dalam pembahasan al-khuruj ala wulatil amr, memberontak penguasa. Jadi jangan sampai kita persempit pola fikir kita bahwa memberontak penguasa ini hanya terkait dengan senjata, hanya terkait dengan peperangan, hanya terkait dengan kudeta, menggulingkan. Tidak, itu bahagian, iya. Tapi selain dari itu, ketika dia sudah tidak mau mentaati waliul amr, dia sudah tidak menganggap pemerintah yang ada sebagai pemerintah yang sah, ketika dia menganggap na'udzubillah min dalik pemerintah yang ada sebagai pemerintah togut, gak pantas untuk ditaati, bahkan dia yakini dia telah kafir pemerintah yang ada, dalam kondisi mengerjakan sholat, masih mengatur urusan ibadah haji, masih berzakat, masih berpuasa. Tapi itu semua tidak penting, karena penguasa-penguasa tadi menurut sebagian mereka telah keluar dari Islam karena telah berhukum dengan selain Al-Quranul Karim, telah berhukum dengan undang-undang dasar, telah berhukum dengan Pancasila. Itulah hakikat kekufuran, kata mereka, wal'iyadzu billah. Maka gambarannya adalah kharaja an ta'ati waliyil amr. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mentaati waliul amr. Waliul amr arahnya kemana, pemerintah arahnya kemana, dia akan mengambil arah sejauh-jauhnya membelakangi penguasa dan pemerintah tersebut. Wasyaqqa as-sata'a, dia tidak mau sama sekali menganggap penguasa sebagai pihak yang wajib ditaati. Bihujjah, dengan hujjah, dengan dasar, anna waliyal amr, bahwasanya penguasa yang ada, indahu ma'asin au mukhalafat, banyak kemaksiatannya dan banyak penyelisihan-penyelisihan syariatnya. Karena mereka mengambil kesimpulan demikian, bukan hanya kesimpulan yang mereka anggap sebagai satu hal yang tidak berdasar. Tidak, mereka memiliki dasar, walaupun dasarnya adalah satu dasar yang batil, tidak sejalan dengan bimbingan Al-Quran, tidak sejalan dengan bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Penguasa bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, penguasa menyelisihi syariat, maka wajib untuk kita perangi mereka, tidak boleh lagi untuk kita taat kepada mereka. Itu dasarnya mereka, padahal itu merupakan satu kesesatan yang sangat nyata. Kama fa'alal khawarij, bagaimana yang dilakukan oleh kaum khawarij, kata beliau, fahadha lahu hukmul khawarij, maka orang yang semacam ini adalah orang-orang yang akan masuk kepada hukumnya kelompok khawarij. Wal khawariju, adapun khawarij adalah fi'atun dhalatun, satu kelompok yang sesat. Zaharat bidratuha fi ahdir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang telah nampak benih-benihnya di zaman Rasul alaihi salatu wassalam. Hina maja'a dzul khuwaisirah, ketika dzul khuwaisirah mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam. Wa qala lir rasuli alaihi salatu wassalam, dan beliau mengatakan, artinya dzul khuwaisirah na'udzubillah min dzalik, dia mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, lamma ra'ahu yaqsimu ghanimatan, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sedang membagi harta rampasan perang. Qala lahu dzul khuwaisirah, mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, i'dil ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, sikaplah adil wahai Muhammad, berbagilah secara adil, pembagianmu itu tidaklah adil. Ada sebagian sahabat yang mendapatkan 100 ekor onta, ada pula sebagian sahabat yang mendapatkan hanya 10 ekor onta. Ini di pandangan seorang dzul khuwaisirah tidak adil, tidak merata. Maka wahai Muhammad, kata dzul khuwaisirah, bukan dengan lafaz ya Nabi Allah, ya Rasulullah, kalau memang mau menasihati dengan cara yang baik, harusnya dengan lafaz-lafaz yang enak untuk didengar. Namun ini tidak langsung. Ya Muhammad, i'dil fa innaka lam ta'dil, bersikap adillah engkau karena engkau belum bersikap adil dalam pembagian ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepadanya, wailak, celaka dirimu, faman ya'dil idza lam a'dil, siapa lagi yang bisa adil kalau seandainya pembagianku ini tidak adil. Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan wahyu, Allah yang memerintahkan berikan kepada si fulan 100 ekor unta, berikan kepada si alan hanya 10 ekor unta, berdasarkan wahyu, mayantiku anil hawa. Nabi alaihi salatu wasallam tidak berucap, tidak bersikap dengan hawa nafsunya beliau, semuanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau andainya aku tidak adil, siapa lagi wahai dzul khuwaisirah yang kau harapkan bisa adil dalam pembagiannya? Dibalik oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang sebelumnya dikatakan oleh beliau alaihi salatu wasallam, wailak, sungguh celaka dirimu. Sungguh celaka dirimu, wal'iyadz billah. Falamma walla ar-rajul, maka ketika orang tersebut pergi, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabat. Para sahabat ini sudah naik pitam semua, sudah siap untuk memenggal kepalanya dzul khuwaisirah. Abu Bakarnya, Umarnya, dan para sahabat yang lainnya, khususnya dari kibarus sahabat. Namun ditahan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sabar kalian. Akhirnya orang tersebut pergi dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, yakhruju min di'i hadza, akan keluar dari orang ini, semodel orang ini, semacam dia, yakni min jinsihi, maksudnya dengan model orang yang semacam ini, qaumun tahkiruna salatakum ila salatihim, satu kaum akan datang, orang-orang yang semodel ini, semodel dzul khuwaisirah, satu kaum yang kalian wahai para sahabatku akan meremehkan salat-salat kalian dibandingkan dengan salat-salat mereka. Kalian akan merasa minder, kalian akan merasa malu. Salatnya kalian wahai para sahabatku dengan salatnya mereka, orang-orang yang nanti bersama satu model dengan dzul khuwaisirah ini, tidak ada apa-apanya. Artinya apa? Lebih hebat mereka. Lebih banyak ibadahnya kaum khawarij. Wa ibadatakum ila ibadatihim, kalian pun akan minder ketika melihat ibadah-ibadah kalian dibandingkan dengan ibadah-ibadah mereka. Yaqra'unal Qur'an, mereka senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, wala yatajawazu hanajirahum, akan tetapi bacaan-bacaan Al-Qur'an mereka tidak melewati kerongkongan-kerongkongan mereka, tidak masuk ke dalam hati. Hanya sekedar di lisan membaca firman-firman Allah tanpa diresapi dengan hati yang penuh dengan kekhusyuan. Yamruquna minad-dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah, kelompok inilah yang akan keluar, na'udzubillah min dalik, dari agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keluarnya tebusan panah dari satu sisi ke sisi yang lain dari hewan buruan. Fa aina malaqitumuhum, ketika kalian bertemu dengan kelompok ini, faqtuluhum, maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum, karena memerangi mereka, dengan memerangi mereka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yajibu qitaluhum wa dzalika li ajli kaffi syarrihim anil muslimin, maka hukum asalnya wajib untuk memerangi kaum khawarij, karena dengan kita memerangi mereka akan bisa mencegah kejelekan-kejelekan kaum khawarij tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Bukan lantas diajak kerjasama. Kaum khawarij ini bukan pihak yang bisa untuk diajak kerjasama, tidak. Kalau zaman kita sekarang tidak bisa kita memerangi dengan senjata, karena terbatas dengan hukum-hukum yang ada di negara kita, perangilah, jihadlah dengan al-haq. Dengan suara-suara al-haq. Dengan bantahan-bantahan ilmiah, sampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan jahatnya, busuknya akidah al-khawarij. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang lainnya, la in laqituhum, kalau seandainya aku yang bertemu mereka, laqataltuhum qatla'at, aku akan memerangi mereka seperti Allah memerangi kaum 'Ad, dibinasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Namun wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam tidak muncul kecuali dzul khuwaisirah ini. Kelompok khawarij masih di bawah tanah, mereka bersembunyi. Nanti zamannya Abu Bakar pelan-pelan, tapi belum terlalu terasa. Umar pelan-pelan, nanti zamannya Utsman bin Affan, mereka merajalela wal iyad billah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, salah satu tanda khawarij kata beliau adalah ketika mereka berani untuk menganggap penguasa satu pihak yang tidak wajib untuk ditaati. Hati-hati. Apabila ada orang-orang di sekitar kita yang memiliki pemahaman demikian, maka empat konsekuensi yang sangat berat akan didapatinya. Dia bagian dari kaum khawarij, dia telah memecah belah barisan kaum muslimin, dia telah menyelisihi atsar-atsar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apabila dia telah wafat akan wafat dalam keadaan jahiliyah wal iyad billah. Yang biidznillah taala pembahasan ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah wa sallallahu wasallama wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu yara'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.